kalimat yang selalu kita ucapkan tidak henti-hentinya kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai dan nabi serta suri tauladan yang harus diikuti oleh setiap muslim, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Jemaah sekalian, setelah libur puasa dan lebaran kemarin, ta'lim kita dimulai lagi malam ini dan masih melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan malam ini kita masuk ke pasal ke-13, masalah tauhid ibadah. Sudah saya jelaskan bahwasanya tauhid itu artinya pengesaan. Jadi tidak ada, kalau kita katakan pengesaan itu berarti tidak ada duanya, hanya satu. Ibadah adalah perkataan, perbuatan, semuanya yang diperintahkan dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ibadah berarti kita mengesakan ucapan, gerakan, kegiatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Membahas masalah ibadah, saudaraku, segala macam substansial ibadah yang sudah kita tahu, wajib ataupun sunnah, baik sholat, puasa, zakat, haji dan segala macam jenis ibadah, takziah, ziarah kubur, bakti dengan orang tua, silaturahim, semua jenis-jenis ibadah ini kalau ingin istiqomah di dalamnya, ada dua rahasianya. Yang pertama, menyadari dan mencari tahu bahwasanya itu perintah Allah. Artinya kita sadari ini perintah Allah dan kita mencari tahu apa yang Allah janjikan di ibadah itu. Biasanya bahasa sederhananya fadilahnya. Ini mungkin sudah umum banyak orang Islam yang tahu. Tapi yang kedua nih, yang banyak kaum muslimin tidak sadari, ibadah itu kalau bahasa saya pribadi tanda kutip harus dipaksakan. Kalau ibadah ini kita tidak paksakan di dalam diri kita, tidak dijadwalkan, maka kita tidak akan pernah ibadah sampai mati. Contoh, kalau Al-Quran itu hanya ditaruh di rak saja dan kita tidak paksakan kaki kita melangkah ke rak itu untuk mengambil Al-Quran, tidak memaksakan diri untuk membuka lembaran-lembarannya dan menjadwalkan rutin setiap hari, maka Quran itu hanya akan jadi kenangan sampai kita meninggal. Cucu kita pun hanya akan, bukan cuma anak, sampai cucu kita pun hanya mengatakan, oh itu dulu Quran kakek saya, oh itu Quran nenek saya. Mereka pun tidak akan menyentuhnya. Kalau antum dari sekarang tidak paksakan diri, tanda kutip, untuk sholat malam, tahajud mulai malam ini sampai ajal datang, pastikan antum sampai mati tidak akan tahajud. Mustahil. Harus paksakan diri. Bunyiin jam beker, lebih cepat tidur, jadwalkan. Harus. Dan merasa rugi kalau sempat ada yang kelepas. Tarik dalam semua ibadah, apapun itu. Dan tanda kutip kata paksa ini Allah Azza wa Jalla gunakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami, orang yang memaksakan diri menjalankan perintah-perintah kami, orang yang memaksakan diri untuk meninggalkan larangan-larangan kami, kami akan pandu, kami akan tolong, kami akan permudah dia untuk menyelesaikan jalan-jalan kami itu. Kalau ngantuk malam, paksain bangun. Ingat hadis Nabi SAW, kalau anak Adam tidur diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan, kapan dia tahmid, memuji Allah, Bangun tidur dengan baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kami akan kembali kepadanya. Akan terlepas satu ikatan. Dan kalau dia berwudu, ini dipaksakan lagi. Bukan cuma baca doa, ngantuk, berdiri ke kamar mandi. Dia wudu, terlepas ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat, ini tahapannya ya. Paksain lagi dia, paksain sholat, maka terlepas ikatan kedua, ketiga. Dan engkau akan mendapati orang tersebut paling bahagia di harinya. Ceria. Coba praktekin deh. Cuma 3 jam tidur ustadz, malam-malam ngantuk. Coba paksain bangun sholat malam. Jalankan, baca ayat semampunya. Ngantuk dilawan sedikit. Azan subuh ke masjid sholat. Coba perhatikan begitu selesai sholat subuh. Saya jamin ikhwan dan akhwat sekalian, Anda hilang ngantuknya. Dan semangat pada hari itu ingin buat program-program. Bahkan kadang-kadang subhanallah, kita kalau tidak punya program, tidak maksain ibadah seperti ini, maka biar tidur 8 jam semalam, tetap aja ngantuk habis subuh. Beda. Tidak bisa kalau tidak dipaksakan. Lewat orang miskin, jangan perhitungan, langsung keluarin, paksakan diri, masukkan tangan ke kantong, kasih. Biar setan kasih 1000 opsi, 1000 penawaran. Janganlah, masih muda lah, beginilah, begitulah, kau masih perlulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kasih. Dan ikuti pemaksaan diri terhadap ibadah ini, saudaraku, dengan tidak ragu sedikit pun terhadap janji Allah. Ingat, beda pahalanya. Begitu datang perintah, orang yang langsung kerjakan tanpa bertanya ada hikmah kah, enggak ada hikmah kah, sholat langsung atau ibadah langsung, dengan orang yang ragu, kerjain enggak ya, beda pahalanya. Kita kasih contoh, dan pernah saya sebutkan riwayat perang Mu'tah, salah satu peperangan yang Nabi SAW ngirim 3000 pasukan sahabat menuju ke wilayah Romawi, dipimpin oleh 3 orang sahabat. Ini sudah pernah saya sampaikan riwayat ini, tapi saya reviewkan kembali karena ada yang ingin kita ambil pelajaran dari kisah itu. Waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang membentuk pasukan di depan masjid beliau, beliau menunjuk Zaid ibn Harithah, anak angkat beliau. Wahai Zaid, kau pemimpin peperangan ini, kau yang akan memegang bendera. Perlu kita tahu, di zaman dulu peperangan itu dinilai menang atau kalah kalau bendera berdiri atau bendera jatuh. Kalau benderanya masih ada berkibar, berarti masih ada pasukannya tuh, masih kuat. Kalau benderanya jatuh, berarti sudah kalah walaupun pasukannya banyak. Jadi yang memegang bendera di zaman dulu itu sasaran tombak, sasaran panah, sasaran serangan. Ini harus orang yang pemberani nih. Nabi SAW mengatakan, wahai Zaid, kau pemimpin perang dan kau pemegang bendera, siap dengan segala konsekuensinya. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu terbunuh, kamu akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ditunjuk kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kamu Ja'far jadi pemimpin, kamu yang akan pegang bendera, berarti sama konsekuensi. Hati-hati, seakan-akan tombak, anak panah, serangan musuh, kamu akan disasar. Ja'far terima. Kata Nabi SAW, wahai Ja'far, kalau kau terbunuh, ditunjuk sahabat yang ketiga, Abdullah ibn Rawaha. Wahai Abdullah, kamu yang gantiin Ja'far. Ringkas cerita, berangkatlah pasukan ke medan perang. Pada saat sedang berkecamuk peperangan, Nabi kita Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melihat peperangan tersebut dan menceritakannya. Ini sekarang lagi berkecamuk peperangan, si fulan takbir, si fulan menyerang, terus diceritakan. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, Zaid bin Harithah masuk di kancah peperangan, di tengah-tengah menyerang musuh, kemudian dia ditusuk oleh musuh, mati syahid, dan bendera muslimin sedang jatuh. Jatuh bendera. Tidak ya, lewat sesaat, kata Nabi SAW, kecuali Ja'far bin Abi Thalib datang menyambut bendera tersebut, lalu memegangnya dan menyerang musuh. Lalu ada satu orang musuh yang sempat menebas tangan kanannya Ja'far, terpotong. Ja'far bin Abi Thalib yang tadi pegang bendera di tangan kanannya radhiyallahu anhum ajma'in, memegang kembali dengan tangan kirinya, lalu tangan kiri Ja'far dipotong oleh musuh. dua-duanya putus. Sebelum bendera jatuh, kata Nabi SAW, Ja'far sempat menjepit tiang bendera dengan sisa tangannya. Lalu musuh datang dan menusuk dadanya, meninggallah mati syahid Ja'far. Sudah dua pemimpin Nabi SAW mati, sekarang yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Kebetulan subhanallah, waktu sedang terjadi tadi Ja'far terbunuh itu, Abdullah bin Rawahah ini ada di sebelah Ja'far, karena memang dia yang bertugas kalau bendera jatuh dia harus pegang, jadi dia harus selalu berada di sebelahnya. Seperti tadi Zaid bin Harithah, waktu pertama pegang bendera, Ja'far sama Abdullah harus ada di sebelahnya tuh. Kapan jatuh dia harus segera pegang, karena ini kekuat menang kalahnya pasukan dari bendera jatuh atau berkibar. Abdullah waktu melihat tangan Ja'far dipotong kanan, dipotong kiri, dalam mucar, dadanya ditusuk, pemandangan yang luar biasa nih. Ja'far radhiyallahu anhu sempat diam sebentar. Lalu dia motivasi dirinya, dia mengatakan, "Wahai Ja'far, wahai Abdullah, tinggal satu langkah lagi. Kamu menyerang musuh, ditusuk, surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Lalu Abdullah mengatakan, "Allahu Akbar." Dia ambil bendera tersebut lalu diangkat, kemudian dia masuk kancah peperangan sampai terbunuh mati syahid. Ringkas cerita juga, saya ringkas riwayatnya. Nabi kita Muhammad SAW berkata, tiga orang teman kalian ini sekarang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala singgasana di surga. Belum dipakai, tapi sudah disiapin nanti kalau masuk surga. Kalau Zaid bin Harithah dengan Ja'far bin Abi Thalib disiapkan singgasana yang besar, kakinya empat, penuh dengan permata-permata yang bagus. Sementara Abdullah disiapkan singgasana yang lebih kecil, kakinya tiga, permatanya lebih sedikit. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok bisa beda? Tiga-tiganya pemimpin Anda, tiga-tiganya sahabat Anda, tiga-tiganya mati syahid." Kata Nabi SAW, ini yang digarisbawahi, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Keraguan sejenak tadi itu mengurangi fasilitas. Kalau ada fakir miskin lewat, setan bisikin, ada orang, kasih gak ya? Sama gak pahalanya dengan ada orang fakir miskin lewat, langsung korek kantong kasih, kalau perlu gak perlu lihat jumlahnya. Sama gak pahalanya? Beda. Ada orang dengar azan dengan sholat atau nanti ya, azan tutup tokonya langsung berangkat ke masjid. Sama gak pahalanya? Beda pahalanya. Jadi dalam ibadah ini selain memaksakan diri, juga tidak boleh terlambat. Jangan tunda, jangan dahulukan apapun bila dipertemukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi yang lain, hukum yang lain, ibadah ini juga dibagi dua oleh para ulama secara global ya. Ada ibadah yang merupakan haknya Allah, wajib. Ada haknya Allah, sunnah. Ada haknya makhluk, wajib. Ada haknya makhluk, sunnah. Kalau bertemu antara haknya Allah yang wajib, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat mal, hukum-hukumnya wajib. Bertemu dengan hak wajibnya makhluk. Siapa kira-kira di antara makhluk yang memiliki hak wajib dari kita? Orang tua misalnya. Kita kan wajib patuh ya. Itu berarti hak wajib makhluk. Ini ibadah semua ini. Karena kalau kita bakti dengan orang tua kan ibadah kepada Allah ya. Wajib, wajib. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dalam ibadah dengan hak wajibnya makhluk dalam ibadah, yang didahulukan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi sholat wajib. Ibu kita panggil nak, dipanggil namanya. Gak boleh batalin sholatnya. Ada seorang muslim mau pakai jilbab, ibunya larang. Gak boleh dipatuhi. Haknya Allah wajib, gak bisa. Tapi kalau bertemu antara hak Allah yang wajib dengan, maaf, hak Allah yang sunnah dengan hak makhluk yang wajib, misal teman-teman sekalian lagi sholat sunnah, hukumnya sunnah, artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ketemu dengan hak wajibnya makhluk, orang tua kita manggil, ibu atau bapak panggil kita, lagi sholat, dia tidak tahu kalau kita lagi sholat sunnah. Sholat sunnahnya dilanjutin atau dibatalin? Batalin. Karena itu hak sunnahnya Allah bertemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnah Allah dengan hak sunnah makhluk, maka didahulukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi lain, ini hukum lain dalam masalah ibadah. Jadi kita harus tahu mana yang harus skala prioritas, yang didahulukan dan mana yang nanti setelah yang didahulukan tadi dikerjakan. Pasal ke-13 ini membahas masalah tauhid ibadah. Tadi itu kronologis mukaddimahnya. Saya akan bacakan. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan, seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segenap makhluk. Saya sudah jelaskan, uluhiyah itu pengakuan pengesaan Allah dari sisi ibadah, dan rububiyahnya atas alam semesta. Rububiyah itu berarti pemilik, pencipta, pengurus, pengawas Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin seluruh yang di langit, yang di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan, tidak kelihatan, adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemiliknya, Allah penciptanya, Allah pengurusnya, Allah yang akan memusnahkannya. Itu rububiyah namanya. Jadi seorang muslim, kata beliau, beriman tentang uluhiyah Allah terhadap segenap makhluk. Allah itu satu-satunya ilah, pencipta, gitu kan, yang harus diibadahi. Dan juga rububiyahnya, dia yang mengurus, mengawasi, menurunkan hujan, menahan hujan, dan seterusnya. Dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada Rabb, Tuhan pencipta yang mematikan dan menghidupkan serta menguasai alam semesta ini selain dia, Allah. Maka dari itu, seorang muslim beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk ibadah yang telah Allah tetapkan bagi segenap hambanya. Dan ia tidak mengalihkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Gak boleh setengah-setengah, gitu kan? Ibadah semua harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sedikit hal yang saya ingin titik beratkan di sini, berhubungan dengan masalah ibadah. Ibadah itu, teman-teman sekalian, punya kenikmatan. Tadi antum sholat nih, itu ada kenikmatannya tuh sholat. Kalau kita ikutin bacaannya dengan tenang, dengan tumaknina, ikutin gerakannya, mengharapkan pahalanya, ya, menikmati ayat yang sedang dibaca oleh imam, menikmati sujudnya, rukuknya, itu ada kenikmatannya. Lawan daripada ibadah yang mendatangkan pahala adalah maksiat, dosa. Perbuatan dosa ini juga punya kenikmatan, ada kenikmatannya. Orang pacaran duduk 2 jam, 3 jam ngobrol sembarangan, apapun yang bisa dilakukan, yang dibisikin syaitan untuk membuat lawan jenisnya takluk sehingga terjadi perzinahan, ada kenikmatan. Orang minum khamar, duduk buang-buang waktu, mabuk, fly, tidak tahu apa yang dia harus ucapkan, ada kenikmatan yang dia rasakan. Kedua perbuatan ini, amal saleh, ibadah dan maksiat, ada kenikmatannya. Tapi fahamilah teman-teman sekalian, kedua perbuatan ini tidak bisa bersatu kenikmatannya. Artinya, kalau kita sedang menikmati ibadah, maka kenikmatan maksiat itu akan hilang. Misal, kita sudah biasa ikat diri azan ke masjid, enggak mau tahu apapun yang terjadi, mau hujan lebat kah, mau enggak kah, pokoknya azan saya ke masjid. Mati ajal ya sudah husnul khatimah. Misal, orang yang sudah biasa ngikat diri seperti ini dalam ibadah, kapan dia sempat telat satu sholat saja, menyesalnya luar biasa. Karena dia sudah rasakan kenikmatannya itu. Contoh yang lain, seorang muslimah pakai jilbab, sudah nih lihat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gak pernah mau liatin rambutnya sehelai pun kecuali kepada yang dibolehkan oleh Allah, mahramnya atau suaminya. Ini yang saya maksud, ini mahramnya tentu saudaranya, ya, pamannya, ayahnya, dan seterusnya. Satu waktu ada laki-laki nyolong masuk ke rumahnya, kelihatan sebagian rambutnya, nyesel gak dia kira-kira? Nyesel, pasti dia nyesel. Karena selama ini dia sudah selalu jaga, dia sudah rasakan nikmatnya jilbab tuh. Orang yang sudah biasa sholat tadi on time, merasa luar biasa tidak enaknya tidak sholat, karena sudah hilang tuh. Karena sholat ibadah, tidak sholat maksiat, gitu kan. Yang sudah biasa merasakan nikmatnya ibadah, kenikmatan maksiatnya hilang. Yang biasa tutup aurat, sudah tidak enak lagi kalau kelihatan auratnya, gitu kan. Kita balik kasusnya. Kalau orang yang sedang menikmati kemaksiatan, maka kenikmatan ibadahnya hilang. Orang yang sudah biasa telanjang di pinggir sana, di luar sana, kayak di mall di sini misalnya orang jalan pakai celana pendek perempuan, kelihatan dadanya, kelihatan lehernya, sudah terbiasa. Dia nikmatin itu. Dia merasa itu sebuah prestasi. Maka bagi dia, jilbab itu sesuatu yang membuat mempermalukan, panas, enggak enak. Kenikmatan jilbab hilang, kenikmatan ibadah hilang. Karena dia sedang menikmatin dosanya. Ini kan? Yang ingin saya titip beratkan teman-teman sekalian, antum tentukan jalan jelas mulai sekarang nih di majelis ini. Jalan ini nikmatin ibadah atau nikmatin maksiat. Jangan tengah-tengah. Karena kalau antum ada di tengah-tengah, nanti enggak enak. Misal ada orang sholat, ada orang puasa, tapi masih mencuri, gitu kan? Tapi masih berbuat maksiat. Maka pastikan pada saat dia ibadah dia enggak rasakan kenikmatan ibadah, dan pada saat dia maksiat dia ketakutan. Contoh, ada orang sholat 5 waktu, tapi dia juga mabuk. Pada saat dia mabuk malam, lagi mabuk, lagi teler, masih kepikiran sholat subuh tuh. Jadi mabuknya setengah-setengah, enggak enak. Maka saran saya, sekalian jadi ahli ibadah nikmat atau ahli maksiat nikmat sekalian. Karena orang yang tidak pikir ibadah kalau lagi maksiat, dia mabuk nih, memang dasarnya enggak mau sholat, itu lebih enak dia. Enggak ada beban subuh, gitu kan? Enggak ada beban ibadah. Tapi ingat, konsep ini bukan saya sarankan, tapi konsekuensinya kalau kita nikmatin ibadah, maksimal kita rasakan nikmat, dan ini ujung-ujungnya surga. Ini kita nikmatin memang maksiat, gitu kan? Enggak ada ibadahnya, tapi di sini nanti ujung-ujungnya neraka. Ada orang banyak berada di posisi tengah-tengah nih, ini yang saya ingin dobrak. Sampai kapan antum mau tunda nih taubat? Sampai kapan masih menyisipkan dalam hidup kita kemaksiatan? Sampai kapan? Sehingga nikmat ibadahnya hilang. Biar dengar ayat, berusaha khusyuk, mau nangis gak bisa. Karena dosanya masih ada. Dia masih buka celah dosa. Tutup nih pintunya. Mau 1 juta orang mengucapkan kamu alim ya, kamu berubah ya, kamu ekstrim lah. Aduh, apapun dia mengucapin terserah. Ucapin secapek kamu, gak apa-apa. Gitu kan? Orang-orang yang membendung kita dari ibadah, kenikmatan ibadah ikhwani, tidak akan pernah menunggu 1 jam pun di kuburan kalau kita mati. Teman-teman yang selama ini mau sesatkan kita, mau nunggu pada saat kita mati 1 jam aja, nginap 1 hari di kuburan, mau gak dia? Gak bakalan. Dia dengan kehidupannya, kita masuk ke kuburan, kita yang jadi masalah, padahal dia yang ajak tuh. Ini bahaya sekali, gitu kan? Maka harus hati-hati. Dalam salah satu ayat Al-Quran diceritakan, ada nanti ahli surga masuk ke dalam surga bersama teman-temannya. Nanti kita ini ketemu di surga kalau insya Allah tiketnya sama, iman dan amal soleh, ketemu di surga tuh. Itu sudah jaminan dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, nanti ada segelintir orang yang ketemu di surga sama teman-temannya nih. Lalu mereka mencari 1 orang teman mereka. Gitu kan? Jazakallah khair. Mereka cari 1 orang temannya, cari di semua derajat surga, enggak ada. Mana nih teman kita 1 nih? Maka Allah SWT menceritakan, fattala'a fawaja'a, apa ayatnya? Fattala'a fara'ahu fi sawail jahim, kata Allah. Ternyata waktu di surga dicari enggak ada, lalu mereka melihat ke neraka, karena ahli surga nanti bisa lihat ahli neraka. Mereka lihat di neraka, dicari, ditemukan ada di neraka orang itu. Lagi disiksa temannya 1 nih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog terjadi antara teman sama temannya nih. Lalu dia mengatakan, in kita laturdin. Hampir, yang ahli surga bilang, hampir saja dulu kau buat saya masuk bersama kau di neraka. Dia dulu pernah bilang orang ini, a innaka laminal musaddiqin. Apa kau percaya itu sholat, percaya itu nanti neraka surga, percaya itu apa yang diancam-ancamin, konyol tuh, kolot, dan seterusnya. Orang-orang yang masuk neraka ini bilang, maka yang di atas surga bilang, hampir saja kau sesatkan saya, dulu kamu bilang begitu, innaka minal musaddiqin, apa kau harus percaya semua itu? Gitu kan? Kalau bukan karena karunia Tuhan, kelanjutan ayatnya, maka pasti saya akan bersama dengan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ikhwani, sisa umur kita, saatnya hijrah. Sisa umur kita yang ada ini, sudah cukuplah yang lalu-lalu. Sudahlah, oh masa lalu dulu saya pernah begini, saya begini, baiklah. Tapi ada saatnya orang harus berubah. Detik ini, malam ini, bisa saja ikhwani dan akhwati, dari lisan saya keluar kalimat-kalimat ini, kesannya dari saya, tapi peringatan dari Allah buat anda semua. Jangan merasa nanti imannya ada kalau ustadznya ada, atau dengarin ceramah, enggak. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari siapapun yang ngomong, yang penting benar dan menuntun dia ke jalan Allah. Berubah saatnya, enggak bisa. Sampai kapan kita tidak hijrah nih? Sampai kapan masih ada dosa yang kita biarkan terus menjadi penyakit di tubuh kita? Masa kita bisa betah sedangkan gerah saja keringatan enggak enak di tubuh? Bagaimana orang bisa membiarkan becek-becek di badannya, kotoran-kotoran, kuman-kuman dibiarin, sementara dia mau mengatakan saya bersih? Itu ibaratnya orang yang mau beramal soleh tapi masih banyak maksiatnya, enggak bisa ketemu. Ibadah itu bersih, disuruh wudu, disuruh mandi, suruh pakai baju yang bebas dari najis, tempatnya harus bersih, jelas gerakannya, jelas bacaannya, bersih suci itu. Enggak boleh ada hal-hal yang kotor di sini. Jangan ikutkan itu. Harus dijaga. Usahakan jiwa kita seperti satu ruangan yang steril. Jangan pernah ada apa-apa di situ yang busuk. Saya kasih contoh. Ini maaf saya agak panjang menjelaskan contoh-contoh supaya tujuannya supaya antum keluar dari sini sudah bisa mengambil ilmunya. Kata kunci, karena menjelaskan dalil gampang. Ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi yang aplikasikan siapa? Kadang-kadang kena belum tahu bagaimana meletakkan dalil itu. Kalau kita punya sebuah ruangan di rumah kita, kamar. Kamar itu jendelanya terbuka atau pecah jendelanya, pintunya terbuka. Di lantainya berserakan tulang-tulang bekas makanan, makanan busuk, pakaian kotor, penuh satu ruangan. Kira-kira ngundang hewan-hewan masuk gak? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup gak nih? Hah? Masuk serangga, masuk nyamuk, masuk lalat, masuk anjing, masuk semua tuh. Kenapa? Ruangannya kotor. Ibaratkan itu jiwa antum tuh. Jadi kalau kita biarkan di dalam jiwa kita ini kemaksiatan seperti itu, berserakan tuh tulang-tulang, bekas makanan, bekas pakaian, dan ini banyak binatang-binatang yang tidak menyenangkan masuk, ini setan semua nih masuk. Lebih parah gitu kan, kita biarkan pintu jendela, jendela pintu kita terbuka, gak mau tobat, gak mau bersihin tuh. Ini contoh rasional. Mestinya jiwa kita, hati kita itu bersih semua, enggak ada makanan bekas, semua bersih, disapu, kalau perlu enggak ada satu debu pun, enggak ada debu, steril luar biasa, jendela semua ditutup, kaca semua ditutup, orang masuk nyaman. Itu jiwa. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya masuk surga tanpa hisab, illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga tanpa hisab nanti orang yang datang sementara hatinya, jiwanya salim, bersih, enggak ada kotoran-kotoran kemaksiatan. Memang betul-betul dijaga dari bangun tidur sampai tidur. Dan itu orang akan maksimal nikmatin ibadahnya tuh. Antum subhanallah, coba jalankan seminggu aja deh. Tuh kuping ini jangan dengar musik. Matanya jaga, guddul basar, turunin, jangan lihat yang haram. Lisan kita selalu istighfar, berzikir, baca Quran, coba seminggu aja. Bandingkan dengan keadaan iman kita sekarang, pasti beda. Kalau sebulan lebih luar biasa. Bagaimana kalau seumur hidup? Dengan sampai meninggal, kita gak tahu ajal kapan datang ya. Apakah sekarang umur kita ke depan lebih panjang daripada umur yang sudah kita lalui? Allahu alam, kita gak tahu. Tapi orang yang cerdas harus berpikir dengan masalah itu. Itu berhubungan dengan masalah ibadah tuh. Lalu dikatakan oleh beliau, oleh karena itu, maka apabila memohon, ia hanya memohon kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, ia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan apabila ia bernazar, maka dia hanya bernazar kepada Allah. Jadi hanya untuk Allah semata segala amalan batin seperti takut, berharap, inabah, mengembalikan sesuatu perkara kepada Allah, cinta, mengagungkan dan tawakal, berserah diri, dan juga amalan lahiriah secara batin dalam hati, dan ini semuanya bersih, semuanya ibadah, dinikmatin sama dia sehingga kenikmatannya maksimal. Ini insya Allah sedikit sentuh dengar ayat tersentuh nangis, sedikit lihat jenazah lagi diantar, kita bayangkan kalau diri kita kesana, itu akan terbawa ke situ tuh, makin diasa maka makin kental tuh kenikmatan ibadahnya, makin nyaman rasanya gitu. Dikatakan dan juga mengagungkan dan bertawakal hanya kepada Allah, juga amalan lahiriah yang kelihatan seperti sholat, zakat, puasa, haji dan jihad yang demikian itu karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Sekali lagi ikhwani, saya ingin sedikit tambahkan juga sebelum dalil nakli dan akli ini, kita ambil sedikit 2-3 menit ke depan tadabbur dua surah pendek, Al-Falaq sama An-Nas. Dua surah yang sudah dihafal di luar kepala, bahkan sayangnya banyak orang anggap remeh karena sudah sering dihafal. Coba kita lihat bagaimana pembersihan diri, bagaimana pembenahan diri, bagaimana Allah mengajarkan kita menyelamatkan diri dari keburukan dengan dua surah ini. Saya mulai dengan Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung atas nama Allah, Tuhan pencipta waktu subuh. Berarti kita sedang menyeru siapa? Allah. Setelah ucapan permohonan kepada, pujian kepada Allah satu ini, setelahnya datang empat perlindungan dari keburukan. Jadi sebut namanya Allah satu, artinya satu kali mohon sama Allah, empat hal hilang semua itu. Dan empat hal ini ternyata eksternal diri kita. Perhatikan, min syarri ma khalaq. Satu, dari semua keburukan yang diciptakan eksternal dari luar tubuh kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan buruknya malam kalau datang, gelapnya, gangguannya, godaannya untuk maksiat, ketakutannya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, yang ketiga, dan dari tiupan nenek-nenek sihir ke buhul-buhul di malam hari. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan iri dengkinya orang-orang, tempat kerja saya, keluarga saya, semua sekitar saya yang iri dengki, jauhkan. Kita minta sebut namanya Allah satu untuk empat hal yang eksternal kita, selesai itu. Pertemukan dengan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung atas nama Allah, Tuhannya manusia. Disebut di sini di surah An-Nas tiga kali menyeru Allah. Tadi Al-Falaq satu kali ya. Malikin Nas, rajanya manusia. Seperti kita bilang, wahai rajanya manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Tiga kali kita panggil Allah tuh. Untuk apa ikhwani? Nih, yang diminta apa ini? Tadi itu satu kali hilangin empat masalah luar, eksternal. Ternyata masalah dalam jiwa kita ini lebih besar nih, lebih bahaya. Dikatakan setelah itu, apa lanjutannya setelah Malikin Nas, Ilahin Nas min syarril waswasil khannas, yang mengganggu di dalam jiwa manusia. Nih, internal nih, itu saking beratnya sampai harus minta tiga kali namanya Allah tuh. Padahal tadi yang dari luar nih, musuh-musuh semua yang jahat, hewan buruk, penyihir-penyihir, gampang dikalahkan tuh. Asal antum ini sudah bersih. Kalau jiwa kita bersih, itu semua dari luar gak bisa ganggu. Gak bisa buat apa-apa. Bentengnya kuat. Iya kan? Kalau benteng kita ini, jiwa kita ini bagus, ikhwani, seperti baja, ada banyak ular. Terus ularnya matok bajanya. Siapa yang kalah? Ularnya patah semua giginya. Kan itu. Tapi kalau rapuh, ularnya belum matok, baru lewat, sudah jatuh temboknya. Itu luar biasa. Baru Allah mengatakan, disebutkan, was-was dalam hati, penyakit jiwa manusia ini yang secara internal dia sendiri, yang membuat setan kuat menyerang dia, karena dia duluan takut dalam hatinya. Gitu kan? Yang membuat dia tidak bisa sukses bekerja, karena dia sudah was-was dulu, khawatir dulu, belum mencoba, sudah ketakutan. Jadi jiwa ini yang jadi masalah dia dulu. Secara internal baik, maka yang eksternal tidak ada masalah, itu kecil untuk dihadapin. Jadi ini luar biasa tadaburnya, surah yang sederhana, gitu kan? Baru Allah mengatakan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, yang juga biasa ada was-was selain jiwa dia, juga ditambah dari godaan-godaan dua makhluk tersebut. Baik, saya bacakan dalil-dalil naklinya. Bagaimana kita mengesakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hanya meminta, memohon, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama beliau angkat adalah surah Thaha ayat 14. Poin pertama, perintah Allah azza wa jalla agar beribadah hanya kepadanya. A'udhu billahi minasyaitan rajim. La ilaha illa ana fa'budni. Al-ayat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Sering diulangi kalimat tauhid ini. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pemusnah, tidak ada yang perlu ditakutin, ditundukin, dikhawatiri. Tidak akan ada lagi kecuali Allah, la ilaha illallah, maka hanya beribadahlah kepada-Ku. Allah SWT mengatakan. Di dalam surah Al-Baqarah melengkapkan ayat tadi surah Thaha, ayat 40 Al-Baqarah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyyaya farhabun. Dan hanya kepada-Ku lah kalian takut. Jangan pernah takut. Salah satu kiat yang luar biasa untuk memunculkan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, jangan pernah takut kepada siapapun. Tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang perlu ditakutin. Tidak pemimpin, tidak apapun, apapun. Hewankah, yang buas, nah. Yang kita khawatir kalau sampai Allah membiarkan memang pemimpin tersebut menyiksa kita, itu mungkin. Jadi tinggal minta kepada Allah, selesai masalahnya. Kemudian juga disebutkan dari yang ketiga, Al-Baqarah 21:22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhannasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian satu-satunya, Allah, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, hanya tunduk dan patuh kepadanya. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dialah yang menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Pohon keramat, jimatlah, kuburanlah, syaitanlah, langitlah, semua makhluk enggak perlu tunduk kepada semua itu. Padahal kalian mengetahui, kalian tahu sebenarnya dengan akal sehat kalian bisa tahu itu. Juga ditegaskan dalam firman-Nya, beliau mengatakan surah Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ibadah, tunduk, patuh, gerakan, ucapan yang merupakan ketundukan seorang hamba tidak boleh kecuali kepada Allah. Juga beliau mengangkat surah Fussilat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beliau mengatakan perintah Allah agar tidak perlu memohon perlindungan kecuali kepada-Nya. Fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau kau takut, khawatir, merasa was-was, merasa terganggu, mohonlah perlindungan hanya kepada Allah. Karena sungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini termasuk takut kepada Allah, sementara lah ibadah ya, hanya memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya juga agar kita hanya berserah diri kepada-Nya semata. Di dalam surah At-Taghabun ayat 13, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaklah orang-orang beriman itu berserah diri. Ada masalah apapun, kita sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah. Tawakal juga adalah bagian daripada ibadah. Bergantung penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang uluhiyahnya. Di dalam surah An-Nahl ayat 36, poin kedua dari dalil naqli. A'udhu billahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wa ijtanibut tagut. Dan kami, sebelum kalian wahai umat Muhammad, telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Dan semua rasul itu menyeru, sembahlah Allah, hanya tunduk. Kalau mau ibadah, mau meminta, mau memohon, takut hanya kepada Allah. Dan jauhi tagut. Tagut itu semua yang disembah selain Allah. Patunglah, pohonlah, dan seterusnya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah 259. Semua dalil ini menyuruh kita mengisahkan Allah dalam masalah ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 256, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-ayah. Kalau siapapun yang ingkar kepada tagut, semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah satu saja, maka sungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Artinya dia punya tempat bersandar yang sangat kuat, tidak akan pernah salah jalannya, ya, tidak akan pernah ada kekeliruan di situ. Juga firman-Nya Al-Anbiya 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu hai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Artinya apa yang diajarkan saja, yang dipandu, cara sholatnya, zakatnya, puasanya, semua ibadah-ibadah itu, hanya itu saja yang dilakukan. Sembah dengan cara yang Allah mau. Maka sembahlah aku, oka sembahlah olehmu sekalian, aku saja, kata Allah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Az-Zumar ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah kalau setelah kalian beriman kemudian ada orang yang coba menyuruh kalian menyembah, menyeru kepada selain Allah, percaya dengan kertas-kertas, jimat-jimat, pohon, kayu lah, tongkat atau apa saja, ya mungkin di Indonesia banyak keris, pisau-pisau, pedang, semua benda-benda itu. Katakanlah kepada mereka-mereka itu, apakah kalian menyeru aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak punya pengetahuan? Jadi Allah SWT menganggap mereka orang jahil. Bagaimana bisa mereka menyuruh kita menyembah makhluk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal mati di luar kepala, surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, tunduk, beribadah. Dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Serta yang terakhir dalam poin kedua adalah dalil surah An-Nahl ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia menurunkan para malaikat Allah dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maksudnya para rasul-rasul dan nabi, yaitu peringatkanlah oleh kalian semua. Jadi diserukan kepada para rasul dan nabi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Jangan pernah tunduk beribadah kecuali kepada aku. Maka hendaklah kalian bertakwa, hanya tunduk dan patuh kepada aku. Jadi terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan agar kita tidak pernah bergantung, tunduk kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk waktu? Ya. Baik, selanjutnya poin ketiga. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu berita dari ayat Al-Qur'an tentang harusnya kita mengesakan menundukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah takut dan berharap kecuali kepada Allah. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam pesannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke negeri Yaman, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullaha ta'ala." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hendaklah wahai Mu'adz bin Jabal, kau akan datangi kaum ahli kitab, yang paling pertama kau dakwahi mereka agar mereka mengesakan Allah dalam segala hal. Di sini maksudnya adalah dalam masalah ketundukan, permohonan, permintaan, ya, ketakutan, harapan, itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau juga kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Qala Allah wa rasuluhu alam, qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Maka ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad Hasan Sahih, kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kau mohon, mohon apa saja dari kecil sampai besar, hanya mohon kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW kepada orang yang berkata kepada beliau, jadi ada pernah sahabat datang, kemudian bertemu Nabi SAW dan dia gembira sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, selamat datang. Dia mengatakan, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi SAW menegurnya mengatakan, kul masya Allah wahda. Katakan ini hanya kehendak Allah saja, saya enggak ada urusannya. Jadi kalau misalnya sukses sebuah proyek, Anda penyebabnya, lalu teman bilang, oh terima kasih ini penyebabnya Anda. Bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa kita punya di situ sesuatu, enggak ada. yang membuat mata kita bisa terbuka, suara kita bisa keluar, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa melangkah. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita merasa kita punya hak di situ? Kita cuma tinggal menggulirkan saja gitu. Dan ini hadis riwayat Imam Nasa'i. Insyaallah sebentar, seperti biasa kita akan lanjutkan beberapa poin yang tersisa setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah isya maksudnya, dan akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan ditulis di kertas dan tolong pertanyaannya sesuai dengan bahasan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan bahasan tadi, dalil yang tersisa adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tidak bolehnya sedikit pun dialihkan niat dan maksud ibadah kepada selain Allah. Di antaranya yang sederhana sekali tapi sering terjadi adalah riya. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yakulu yawma tujazal ibadu bi'amalihim, idhhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya, fanduru hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Padahal syirik kecil ini hanya mengalihkan maksud, mungkin sedikit niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang Anda maksudkan dengan syirik kecil itu? Beliau mengatakan riya atau pamer dengan amal. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi pada hari di mana para hamba diberi balasan atas perbuatan mereka akan berfirman, maksudnya hari kiamat, Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya ini, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya dulu untuk mereka di dunia. Coba lihat apakah kalian akan mendapatkan dari mereka balasan. Tentu di sini tanda tanya hadisnya, artinya tidak mungkin akan mendapatkan balasan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita pengalihan sedikit maksud saja ibadah atau niat itu sudah cukup untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis juga yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis hasan, dengan sanad hasan, bahwasanya pernah ada seorang sahabat asalnya dari pendeta Nasrani masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Pada saat dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berkata kepada dia bahwasanya kalian orang-orang Nasrani dan ahli kitab juga Yahudi menjadikan para pendeta dan rahib sebagai sesembahan selain Allah. Maka Adi yang baru masuk Islam dan dia tadinya pendeta mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak pernah menyembah kok pendeta-pendeta kami. Saya pun pendeta, tapi saya pastikan kami tidak disembah, dan kami pun kalau minta kepada pendeta itu kami tidak menyembah mereka. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang bentuk penyembahan yang semestinya untuk Allah sederhana, tapi ternyata terjadi di kalangan ahli kitab, dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, alaisu yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahallahullahu fatuharrimuna? Qalu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Bukankah para pendeta dan rahib itu menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah? Jadi dulu ada cerita para pendeta dan pastor ini, kalau pastor agama Katolik, pendeta berarti Protestan, tapi kita samakan misalnya dengan istilah pendeta. Mereka-mereka ini banyak yang mengikuti keinginan pemerintah atau raja. Kalau raja tidak suka sesuatu, ditarik ke dalam sebuah hukum, sehingga nanti akhirnya mengikuti-ikuti walaupun Allah haramkan jadi halal. Kata Nabi SAW, bukankah para pendeta menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, dan kalian akhirnya juga menghalalkan itu, serta mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, Allah halalkan tapi mereka tidak bolehkan. Tentu di sini sebagian ulama hadis memberikan contoh ya, masalah kasus mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, gitu kan? Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, mohon maaf, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan ahli kitab untuk memakan daging. Berikut juga ya, lemaknya. Tetapi pendeta mengharamkan lemak tersebut sehingga akhirnya ya, tadinya Allah SWT mengharamkan bagi mereka makan lemak, mereka hanya boleh makan daging. Tapi akhirnya pendeta datang dan mengatakan tidak masalah dengan lemaknya. Maka jadi halal apa yang Allah haramkan. Maka mereka pun menghalalkannya. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kalian pun ikut mengharamkannya. Kata para ulama hadis adalah pernikahan. Karena mereka tahu di buku Injil, kitab Injil dan Taurat, terutama Injil, itu boleh menikah. Tapi mereka mengalihkan itu, ya, dibuat nikah itu haram bagi para pendeta. Jadi mereka tidak boleh menikah. Maka ini berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka para ahli kitab yang ikut bersama Adi bin Hatim yang masuk Islam waktu itu berkata, benar. Maka kata Nabi SAW, itulah peribadatan kalian kepada mereka. Jadi hanya karena patuh pada pemimpin-pemimpin agama mereka yang tadinya mengubah apa yang Allah haramkan menjadi halal atau sebaliknya, ya, maka itu sudah cukup membuat seakan-akan mereka mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabda Nabi SAW pada saat ada beberapa sahabat yang datang kepada beliau, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tabarani dengan hadis Hasan, ada beberapa sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ayo atau mari kita beristighatsah, meminta tolong keselamatan kepada Rasulullah SAW dari orang munafik ini. Ada satu orang munafik kebetulan suka mengganggu kaum muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Salul, ya, pimpinan orang munafikin. Maka waktu mereka tiba di Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin beristighatsah, meminta pertolongan kepada Anda. Maka kata Nabi SAW, innahu la yustagathu bi wa innama yustagathu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, akan tetapi beristighatsah itu hanya kepada Allah. Hadis ini sekaligus juga membantah banyaknya teman-teman kita yang beristighatsah dengan Nabi SAW sekarang setelah Nabi SAW meninggal. Sementara Nabi masih hidup saja Nabi menolak, apalagi sekarang, gitu kan? Mereka menyebut-nyebut jahnya Nabi SAW, ya, zatnya Nabi, namanya. Beristighatsah dengan Nabi SAW ini tidak dibolehkan, meminta pertolongan dengan Nabi SAW setelah Nabi sudah meninggal, sedangkan masih hidup saja Nabi SAW menolak. Kemudian juga diberikan contoh lain oleh Syekh Abu Bakar Jazair tentang pengalihan ibadah kepada selain Allah, dan ini tidak boleh adalah sumpah, ya, bersumpah. Beliau bersabda tentang sumpah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis Hasan, man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi, apa sajalah kalimat sumpah yang digunakan, gitu kan? Ini sudah pernah saya jelaskan, ada sebagian masyarakat Mesir, ya, mereka selalu menggunakan sumpah seperti wan nabi, demi nabi, gitu. Di Jakarta juga ini pernah saya dengar tuh ada yang mengucapkan itu, demi Rasulullah. Itu enggak boleh itu. Itu sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi harus menggunakan nama Allah saja. Juga beliau memberikan contoh yang lain, mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa apapun, yang tidak menggunakan doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh Allah melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk syirik. Begitu pula dengan kalung-kalung jimat yang digantung, serta ya, mantra-mantra pelet sihir yang biasa ditaruh di kertas, di pakaian, ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Berarti mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa ini jamak daripada ruqyah, yang berarti bacaan yang ditiupkan. Dan setiap kali ruqyah tidak diitlakkan setelahnya kalimat syar'iyah, berarti bisa masuk dalam ruqyah yang dilarang, gitu kan? Karena istilah ruqyah ini artinya semua bacaan yang ditiupkan, termasuk di sini mantra-mantra, gitu kan? Makanya kalau orang berobat dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kita katakan ruqyah syar'iyah. Artinya bacaan yang ditiupkan tapi secara syar'i. Hadis Nabi SAW yang lain yang mengatakan 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab, diantaranya mereka yang tidak menggantung nasibnya dengan burung, tatayur, dengan benda. Mereka tidak mengatakan misalnya dulu buru-burung, kalau buluh burung itu burung merpati dicabut di zaman masa jahiliyah, kemudian di 3 lembar, satu ditulis pergi, satu ditulis tidak pergi, satu dikosongin, ditaruh dalam kotak, lalu diacak. Orang itu ambil tanpa melihat. Kalau keluar tulisan pergi, mereka menganggap mereka akan selamat, gitu kan? Kalau keluar yang tidak pergi, berarti mereka kalau keluar akan ada kecelakaan, akan ada masalah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan, mereka harus mengacaknya kembali, mencari salah satu dari 2 keputusan untuk keluar. Ini namanya tatayur, menggantung nasib dengan burung. Ini gak boleh. Kemudian mereka yang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tidak bertatayur, kemudian tidak bertato, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah adalah ruqyah yang tidak syar'i di sini. Bahasanya adalah mantra-mantra, gitu kan, yang dibaca-bacain oleh dukun, ditiupkan, dibacain di minuman dan seterusnya. Ini namanya ruqyah juga, gitu kan. Ini juga namanya ruqyah. Makanya dalam hadis dikatakan bahasa Arabnya innar ruqa, jamak daripada ruqyah, yang tidak syar'i. Mantra-mantra yang ditiupkan, kemudian tamaima, kalung-kalung jimat yang digantungkan, dan tiwala. Tiwala tulisan-tulisan yang ditulis di kertas atau di kulit, semuanya itu adalah perbuatan syirik. Terakhir kita tutup dengan dalil-dalil akli. Itu secara nakli semua larangan, tidak boleh, harusnya kita memurnikan ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengalihkan segala jenis ibadah, maksud dan niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil akli secara akal, yang pertama beliau tulis keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya, memberi rezeki, bertindak, dan mengatur, mengharuskan ibadah hanya kepadanya semata. Tiada sekutu baginya, sedikit pun jua. Gak boleh ada sedikit pun apa-apa. Yang kedua, secara akal harusnya begitu. Secara dengar dalil-dalil tadi, berarti kita tahu kita harus mengalihkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, secara akal adalah semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah sebagai pencipta. Sangat tergantung kepadanya. Bukti kita tergantung kepada Allah, Allah ciptakan sebuah sistem. Lapar misalnya, adakah orang pada saat lapar ya bisa bertahan tidak makan? Gak bisa. Yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan laparnya Allah, yang ciptakan juga asopannya supaya hilang laparnya Allah, gitu kan? Adakah orang yang bisa menolak malam pada saat datang misalnya, gitu kan? Itu gak mungkin. Dia harus ikut sistem. Yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan malam ini Allah, yang menciptakan alam semesta Allah, yang datangkan nanti pagi juga Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatunya. Semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sangat tergantung kepadanya. Maka tidak ada sesuatu pun dari makhluk ini yang pantas menjadi sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang disembah atau dimintai keselamatan atau dimintai perlindungan tidak dapat memberikan sesuatu, tidak dapat memberikan keselamatan, dan tidak dapat memberikan perlindungan sedikit pun. Hal ini menyebabkan berdoa kepadanya, meminta keselamatan kepadanya, atau bernazar untuknya, berserah diri serta pasrah kepadanya menjadi sia-sia, menjadi sia-sia, gitu kan. Jadi ini secara akal bahwasanya tidak boleh kita mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya ingin titik beratkan sebagai penutup ya. Yang pertama teman-teman sekalian, mengerjakan ibadah sudah saatnya sekarang, sudah saatnya. Selain poin-poin tadi yang saya jelaskan di awal, ibadah harus dipaksakan. Dan pada saat kita beribadah jangan ragu sedikit pun. Begitu datang saatnya, waktunya, ada hikmah, enggak ada hikmah, kerjakan, gitu kan. Dan saatnya sekarang, sempurnakan dengan poin ketiga, sudah saatnya mulai malam ini ke depan, selalu cari yang paling afdal. Jangan lagi, oh ini afdal, oh enggak apa-apa deh, saya enggak usah kerjakan, karena cuma afdal, enggak. Semua yang afdal mulai sekarang. Kalau ada ustaz bilang ini lebih afdal begini, atau antum ragu, antum tanyain mana lebih afdal ustaz, oh lebih afdal begini, lakukan yang lebih afdal. Selalu kejar yang terbaik. Salah satu sahabat yang paling terkenal dalam poin ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampai diberikan julukan sahibut ta'assi. Orang yang luar biasa apa yang Nabi lakukan, dia berusaha, dia yang paling pertama kerjakan. Tidak pernah terlambat. Sampai pernah Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dengan beberapa sahabat, diantaranya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, masuk lalu Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, tapi tidak semua orang masuk. Waktu Nabi SAW turun, karena Nabi batasi orang yang masuk cuma beberapa orang, orang yang pertama keluar setelah Nabi SAW adalah Abdurrahman ibn Auf. Langsung Abdullah ibn Umar pegang tangannya lalu berkata, "Wahai Abdurrahman, apa yang Nabi SAW tadi kerjain di dalam?" Kata Abdurrahman, "Nabi SAW sholat sunnah tahiyat masjid. Di dalam Ka'bah sholat tahiyat masjid. Di sebelah mana?" Kata Abdullah ibn Umar, "Di sebelah mana?" Kata Abdurrahman, "Di sebelah sisi sana," ditunjuk tempatnya. Tanpa ngomong, tanpa apa, langsung Abdullah ibn Umar masuk berdiri sholat dua rakaat. Langsung dikerjakan pada saat itu. Dan hampir semua kegiatan yang Abdullah ibn Umar dengar langsung, lihat langsung atau dengarkan, dan dia percaya orang yang menyampaikan, kecuali pasti dikerjakan. Sampai terkenal dalam kisahnya, pernah setelah Nabi SAW meninggal, beliau pernah memimpin kafilah haji, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kafilah haji ini terdiri dari 70 kafilah. Satu kafilah bisa minimal 3 ekor unta, gitu kan. Jadi ini 200 lebih ekor unta. Jalanlah mereka ke Mekah. Ini setelah Nabi SAW meninggal, ya. Maka di tengah jalan tiba-tiba Abdullah bin Umar memberhentikan kafilah ini. Beliau pemimpinnya dan dia alim ulamanya, sahabat gitu kan. Yang lain semua ikut dengan dia. Maka waktu dia suruh berhenti, disebarkan berita Abdullah bin Umar minta kita berhenti semua dan minta kita menyaksikan apa yang dia lakukan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu turun dari untahnya. Setelah disampaikan kepada seluruh kafilah suruh lihat, dia jalan terus sampai jauh di padang pasir gitu. Semua orang nyaksikan nih, karena memang perintahnya suruh lihat gitu. Ternyata di kejauhan tinggal samar-samar aja dari jauh, karena jauhnya tempat itu. Tapi beberapa orang di orang kafilah masih sempat bisa lihat. Di sana ada sebuah pohon, samar-samar. Lalu beliau ke sana buang air kecil, maaf. Abdullah bin Umar buang air kecil di situ. Setelah buang air kecil kembali lagi. Ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, waktu itu masih hidup dan bertanya, "Wahai Ibnu Umar, semoga Allah merahmati Anda. Apakah Anda ini memberhentikan kami semua ini 70 kafilah hanya untuk menyaksikan Anda kencing di situ?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jawab dengan tegas mengatakan, "Iya, karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, waktu saya sedang haji bersama Nabi SAW, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ." Bayangkan tuh luar biasanya gitu kan. Jadi luar biasa dalam masalah ibadah nih. Dan ini makin kita gencar seperti ini, itu makin tertutup celah kemaksiatan tuh. Makin tertutup karena kita memaksakan diri. Sebagian ulama mengatakan siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah, maka secara otomatis dia sedang menutup pintu maksiat. Siapa yang gencar dalam kemaksiatan, dia sedang menutup pintu ibadah, lawannya enggak bisa ketemu, gitu kan. Jadi kita enggak usah longin waktu, keluarkan energi khusus untuk menjauhi maksiat, tidak usah. Sibukkan diri dengan ibadah, maka kita akan jauh dari kemaksiatan tuh. Gitu kan? Dan sudah saatnya hijrah ikhwani, akhwati. Saatnya kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Cari yang lebih afdal. Cari yang lebih afdal. Kalau antum dapat misalnya, selama ini kalau ruku Allahu Akbar, baca Subhana Rabbiyal Azim, 3 kali dibaca. Baik. Ada yang lebih afdal enggak Ustaz? Ada. Baca berapa kali? Siapa yang tahu? Hah? 10 sampai 11 kali. Sunnahnya Nabi SAW terkadang membaca doa rukuk 10 sampai 11 kali. Kalau kita selama ini Subhana Rabbiyal Azim 1, baru sampai 3 kali, coba sekarang lebih afdal. Coba lebih lama rukuk, baca sampai 11 kali. Sudah mulai diamalin, tanya lagi sama Ustaz, ada yang lebih afdal enggak Ustaz? Ada. Nabi SAW memiliki 6 macam bacaan dalam ruku. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subbuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, Subhanallahi Dhil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriyai Wal Azama, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa asabi wa sakhalla bihi qadami. Ada 6 macam bacaan. Dan ulama mengatakan setiap bacaan ini boleh menjadi pilihan, boleh dibaca satu-satu. Dan setiap bacaan boleh dibaca 10 sampai 11 kali. Coba selama ini antum baca berapa kali nih? Nah, Subhanallah Rabbil Azim terus ya. Itu pun kayak orang kumur-kumur, Subhanallah. Buru-buru, sekarang ubah hijrah. Subhana Rabbiyal Azim, nikmatin. Subhana Rabbiyal Azim. Terus, coba deh sampai 11 kali dulu. Kalau sholat wajib, imamnya buru-buru, sholat sunnah. Sholat ba'diyah, sholat qabliyah, sholat malam, sholat tahiyat masjid. Jangan buru-buru. Baca. Antara azan dan iqamah, misal ada waktu 5 menit dikasih di masjid kita ini. Antum sholat, daripada buru-buru selesaikan 2 rakaat karena mau berdoa, saran saya enggak usah. Sholat 2 rakaat lama, sujudnya bisa berdoa. Doakan dalam doa. Gabungin dua-duanya. Sholatnya panjang, gitu kan? Doanya juga dapat. Untuk apa buru-buru? Coba cari yang lebih afdal. Itu penting. Renungi begini ikhwani, kalau kita bicara yang lebih pekah lagi, lebih dalam lagi ya, ikutin poin demi poin. Kalau seandainya kita ruku nih, baca sekali, baca satu jenis bacaan Subhana Rabbil Azim misalnya 3 kali. Boleh-boleh, dapat pahala. Tapi tentu beda pahalanya dengan orang yang baca sampai 11 kali, kan gitu. Baik, kalau ada orang sudah faham 11 kali, tapi dia cuma baca 3 kali. Rugi kah dia? Rugi dari sisi pahala. Tapi yang lebih rugi lagi sebenarnya, dia gak bisa perbaikin tuh. Ya, misal tadi, antum baru tahu nih sekarang, oh ternyata 11 kali ya Ustaz. Terus mau direview, mau diulangin sholat qobliyah isya, bisa gak? Nah gak bisa, buku amal kita tercatat begitu. Makanya pekah, cari yang lebih baik, lebih afdol, terus begitu. Gitu kan? Supaya terus makin terbaik, karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ulama tafsir mengatakan ada dua keadaan nih. Keadaan orang yang bermaksiat ingin pindah menjadi orang ibadah. Itu Allah ubah keadaannya, gitu kan? Dia mau hijrah, Allah mudahin tuh. Tiba-tiba ketemu orang yang baik, tiba-tiba mulai tersentuh, mau mulai baca Quran, tiba-tiba berkembang terus gitu. Juga masuk dalam yang kedua di firman Allah ini, orang yang baik mau menjadi lebih baik. Itu masuk tuh. Jadi jangan kita terus stuck dalam satu tempat, enggak. Iman itu bisa naik, terus naik. Gitu kan? Dengan cara kita mencari yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan kata penutup saya, teman-teman sekalian, Ramadan yang baru berlalu ini, kalau bahasa saya ya, mobil itu, mobil kalau dipanasin setengah jam saja, setengah jam udah bisa dipakai keluar kota nggak? Hah? Mana yang punya mobil nih, masya Allah nih. Kalau kita mobil dipanasin setengah jam udah bisa dipakai nggak? Udah bisa ya. Kalau seminggu dipanasi, enggak, saya enggak bicara bensinnya habis, anggap bensinnya kita tambah terus, mesinnya lebih bagus kan, lebih panas. Kalau sebulan, maksud saya begini, kemarin ini Ramadan, ini motor-motor antum, ini mesin-mesin antum, jiwa kita ini panas nih, tinggal injak gas gitu kan. Jangan dimatiin lagi mesinnya, kendor lagi gitu. Contoh yang lain, kita ini ibarat, ini bahasa saya ya, semoga Allah ampuni kalau salah, tapi saya tidak bermaksud untuk salah, tapi memberikan contoh. Kalau anak-anak itu, anak kecil yang cerdas, yang baru belajar pakai sepeda, ayahnya bantu nih pakai sepeda, jalan sepedanya, anak yang cerdas, dia kalau jatuh nangis mungkin sedikit, lalu dia bilang ayah bantu lagi, tidak mau berhenti sampai dia bisa, kan gitu. Begitu dia bisa, dia minta ayahnya lepasin. Lalu apa yang dia lakukan? Pedalnya diputar lebih kencang. Dia tingkatkan keterampilannya. Mungkin ban sepedanya dinaikin. Itu anak-anak yang hebat tuh. Karena sepedanya ayahnya belikan bermanfaat. Anak yang bodoh adalah begitu jatuh sekali nangis, nggak mau lagi ayah. Sepedanya ditaruh sampai kempes. Ayahnya jual. Sampai tua nggak bisa pakai sepeda. Ini contoh untuk menyentuh antum tentang masalah Ramadan kemarin. Jiwa kita sudah biasa puasa, udah biasa sholat malam, udah biasa ke masjid, gitu kan? Udah bisa pakai sepeda, tinggal dayung saja. Ini enggak. Ditinggalin sepedanya, kendor. Kenapa harus kendor, gitu kan? Padahal kemarin itu bulan pelatihan, itu bulan ibadah itu. Kalau Ramadan aja enggak bisa menjadi motor pemicu, bahan bakar yang bagus untuk membuat kita lebih semangat, lalu kapan lagi kira-kira? Ya. Tidak ada jaminan Ramadan akan datang kita masih dapat, gitu kan? Maka ini semua indikasi-indikasi yang banyak sekali dan contoh-contoh yang saya kasih supaya kita hanya beribadah kepada Allah, lakukan yang terbaik untuk Allah dan kita akan panen pahalanya serta sudah banyak ya pemicu-pemicunya termasuk Ramadan yang baru saja lewat ini. Allahu a'lam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal yang telah kita kerjakan dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah, juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan hidayah. Serta juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan seluruh muslimin yang sedang tertindas di mana pun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, ya, di Irak, juga di Myanmar dan di mana pun. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan Allah muliakan agamanya Allah ini dan juga mempartisipasikan kita di tangan mereka dan di tangan kita, baik dengan doa, baik dengan jiwa maupun dengan harta kita. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah menyatukan kita di masjid yang mulia ini. Baik, saya masuk ke pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa atau bacaan yang diucapkan atau dibaca setelah iqamah sebagaimana adanya doa setelah azan? Setahu saya sementara iqamah ada. Sementara iqamah, tapi setelah iqamah saya tahu tidak ada. Jadi disebutkan dalam riwayat kalau Nabi SAW mendengarkan iqamah dan beliau menjawab serta memotivasi sahabat untuk mengucapkan sama dengan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, pada saat hayyalah shalah hayyafalah, dan pas ya qad qamatish shalah ini beliau mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah selalu mendirikan sholat ini dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu yang ada. Tapi apakah ada doa khusus habis iqamah? Itu tidak ada. Seperti doa azan ya, itu tidak ada. Memang itu khusus untuk azan saja. Yang saya tahu Allahu a'lam itu khusus untuk azan. Memanjangkan jenggot dan disuruh potong oleh ibu, mana yang prioritas Ustaz? Potong atau tidak? Kan tadi sudah saya bilang kan itu. Kalau ketemu haknya Allah dengan haknya makhluk, yang mana didahulukan? Haknya Allah. Ini teman-teman yang masih merasa terbebani dengan jenggot, saya mau tanya, satu lembar jenggot beratnya 10 kilo. Hah? Gak ada. Berapa beratnya ini? Gak ada beratnya. Yang kedua, persepsi. Orang mengatakan jelek lah, kelihatan tua lah. Itu persepsi. Coba ya, saya pernah duduk sambil melihat orang-orang yang lewat. Ada orang yang lagi duduk seperti orang pusing, lagi lewat, memikirkan masalahnya. Ada orang yang tersenyum sambil jalan. Ada orang yang duduk, ada orang yang jalan. Subhanallah, saya sambil berpikir, masing-masing orang hidup dengan alamnya nih. Dan masalah persepsi, dia pakai baju warna apa, dia pakai rambutnya panjang seperti apa, penampilannya bagaimana, itu sepintas orang-orang yang lihat dia yang menilai. Kembali kepada dia sebenarnya. Maksudnya begini, jangan terlalu terpengaruh dengan perkataan orang. Nabi SAW menyuruh, perihalara jenggot kalian, potonglah kumis kalian. Sudah, itu perintah, jalankan, gitu kan. Masalah nanti orang bilang jelek ini, itu kan persepsi, gitu. Makanya kita harus tundukkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditundukkan perasaan. Jadi yang indah di mata Allah, yang buruk di mata Allah. Selalu agama Allah yang kita dahulukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu kan? Kalaupun Anda masih belum bisa melakukannya, jangan olok orang yang sudah melakukan. Enggak boleh. Orang yang lebih baik kita olok-olok gimana? Gitu kan? Oh, masyaallah ya. Mudah-mudahan saya juga nanti satu waktu bisa. Itu yang baik, gitu. Jangan malah diolok-olok. Ini malah tidak baik, gitu kan? Ini tidak baik. Saya pernah kasih contoh, banyak orang pada saat mampir ke masjid, masjid itu kotor, panas, gitu kan? Kamar mandinya bocor. Begitu dia masuk, dia sholat, kena sudah masuk waktu sholat. Lalu dia keluar, dihina sama dia rumahnya Allah. Kotor masjidnya, panas, kamar mandinya bocor, gitu kan? Dihina sama dia. Yang dihina apa nih? Rumahnya Allah. Padahal kalau rumah dia kotor, Mau enggak dia dibilangi, karpet kamu kotor, rumah kamu panas, kamar mandi kamu kotor. Walaupun dasarnya begitu, berat dia menerima itu gitu kan. Bagaimana dengan rumahnya Allah? Yang lebih parah, ada orang, subhanallah, dia menahan orang lain untuk ke masjid itu. Ada orang, kamu sholat mana? Di Nurullah. Jangan, kamar mandinya kotor, masjidnya panas, karpetnya kotor, gitu kan. Dia bukan berpikir punya andil di situ. Oh, kotor karpetnya. Baik, berapa lama sih digulung karpetnya, bawa ke laundry, cuci, gitu kan. Misal, atau kumpul teman-teman di kantor untuk keluarin uang untuk beli karpet atau pasang AC atau ganti keran kamar mandi. Berapa banyak pahala yang kita panen semenjak orang pakai itu? Ini enggak, malah ngajak orang lain untuk meninggalkan. Dia sudah hina rumahnya Allah, dia hajak orang lain juga begitu. Kenapa akhi? Kenapa ukhti? Orang pakai jilbab besar, orang pakai cadar, orang sudah pelihara jenggot, orang sudah hadir ke masjid, itu kan lebih baik dari kita dari sisi ibadah. Kalau kita belum mengerjakannya, dukung mereka. Jangan olok-olok, gitu kan? Jangan malah dihina. Ini semestinya harus diperbaikin, Allahu a'lam. Dan ibunya dikasih hadiah buku, dirangkul. Ya, juga saya ingin beratkan di sini, kebanyakan teman-teman kita yang sudah multazim dan multazimah. Multazim ini artinya sudah mulai faham, sudah mulai tersentuh hatinya dengan iman, sudah mulai ikuti sunnah, mau pelihara jenggot, enggak mau isbal celananya, sudah mulai hadir di majelis ilmu, azan ke masjid, akhwatnya sudah pakai jilbab besar, sudah pakai cadar, sudah jaga kehormatan gitu kan. Kebanyakan mereka ya kena satu penyakit wabah yang saya bahasakan tanda kutip ya. Saya bahasakan ini penyakit, tiba-tiba justru mereka bertolak belakang dengan sunnah dari sisi lain. Misal, enggak pernah senyum lagi sama muslim. Lewat mukanya abus. Abus ini bahasa Arab ya, artinya ekstrim, matanya melotot, lihat orang yang tidak, yang isbal, ahli nar, gitu kan. Ini penghuni neraka. Lihat yang tidak pakai jilbab seperti dia langsung dilihat. Pertama sekali matanya lihat langsung celananya isbal atau tidak. Subhanallah, mungkin dia belum faham akhi, gitu kan. Kenapa harus selalu persepsi negatif, kita gak tahu. Dia mau datang ke masjid sebuah prestasi, rangkul, sampaikan, sunnah Nabi senyum. Sunnah Nabi salaman sama dia. Sunnah Nabi SAW nasihatin. Sunnah Nabi SAW datangi ke rumahnya, bangun ukhuwah. Sunnah Nabi SAW berikan hadiah buku. Itu kan banyak sunnah Nabi SAW kan. Kalau orang yang pelihara jenggot, orang yang pakai jilbab besar, justru hidupkan sunnah Nabi di luar dirinya. Kalau ketemu orang supel salam, kemudian kalau apa ada orang salah dinasihatin dengan baik, dirangkul dengan senyum, pasti orang lebih suka dengan sunnah Nabi. Orang banyak lari dari sunnah Nabi ini karena yang ikuti sunnah Nabi sekarang banyaknya luar biasa. Tidak pernah senyum, ekstrim mukanya, ya. Tidak pernah jenguk lagi orang sakit, ada tetangganya sakit tidak pernah dijenguk. Ada orang yang meninggal tidak pernah hadiri acara takziah. Ada perbuatan bid'ah ustaz. Jangan antum ikut-ikutin bid'ahnya. Sunnah Nabi takziah 3 hari datang, tunjukkan sunnah. Doakan, a'zamallahu ajrakum, doakan seperti Nabi ajarkan, sabar ya, begini-begini, bawain makanan pulang. Jalankan sunnah Nabi. Jangan kita malah menghilang, gitu kan. Ini menghilang, kadang-kadang ada juga bapak ibu yang di beberapa pengajian saya nasihatin, diundang acara bid'ah, ketakutan gak mau, tutup pintunya, seakan-akan tidak ada. Ngapainin? Tetangganya yang undang gak pernah tahu, tahun depan dikasih undangan lagi. Coba kalau datang tetangganya kasih undangan, oh sambut, waalaikumsalam, silakan masuk, hidangkan makanan, jamu tamu. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Jamu dia sebagai tamu, duduk, oh iya terima kasih ya, jazakillahu khair, jazakallahu khair undangannya. Setelah duduk, baru kita ngobrol-ngobrol, kemudian, oh ini ada undangan, oh iya undangan apa ya? Kita baca, oh undangan ini, oh begini ya, ada yang saya mau sampaikan, saya hadir di pengajian guru saya, katanya ini Nabi gak pernah contohin, mungkin saya belum bisa hadir ya. Ya, siapa tahu kalau ibu mau lebih paham atau bapak mau lebih paham, ini ada bukunya. Kan berdakwah, tapi dia sudah disambut, dia sudah datang. Insya Allah tahun depan enggak ada undangannya datang lagi tuh. Kan? Ini enggak jadi PR terus, jadi masalah terus gitu kan. Jelasin, kasih sesuatu. Saya yakin kalau ibu Anda tahu sunnah Nabi itu pasti dia akan dukung, enggak mungkin gitu kan. Mungkin karena belum paham sampai ke situ. Saya pulang kampung 1 minggu. Di Sumatera, bolehkah saya jamak dan atau jamak qasar? Boleh saja. Sekarang kalau sudah tinggal di Jakarta, maka kampung halaman kita walaupun kita lahir di sana itu sudah menjadi tempat safar. Jadi enggak masalah, seminggu boleh jamak qasar insyaallah. Tadi Ustaz bilang jika sudah waktunya sholat langsung mengerjakan sholat. Apabila ada sekolah Islam sudah biasa pada saat waktu duhur sholatnya ditunda sampai jam 1 siang. dengan alasan menyelesaikan waktu belajar dan tidak mengapa mundur waktu sholat karena berkaitan dengan pendidikan. Apakah itu benar? Ini khilaf diantara ulama ya, tentang masalah wajibnya menuntut ilmu dengan penundaan sholat. Tapi yang saya tahu, wallahu alam, lebih baik dia berhenti. Lebih baik azan, biasakan siswanya, biasakan gurunya. Berapa menit sih sholat itu? Dan pertanyaan lagi selanjutnya, kenapa harus terganggu dengan berhenti sholat, break sholat? Sekarang kalau Anda kebelet, maaf, kebelet kencing, kebelet buang air besar, bisa ditunda gak? Hah? Lapar, bisa ditunda gak? Kok kalau sholat bisa ditunda, ini gimana? Janganlah. Yang punya sekolah, coba teman-teman yang punya sekolah Islam, Islamic boarding school, cobalah, ya kan gitu. Awal waktu azan, dengar azan, sholat, habis itu kembali lagi ngajar. Sayang Ustaz, apanya yang sayang? Gitu. Tanggung, apanya yang tanggung? Gak ada yang tanggung kok di situ. Bisa kembali lagi. Toh juga nanti dia akan sholat, tapi berbeda. Ya, sholat. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Pertama di sini maksudnya adalah awal takbiratul ihram, atau sebagian ulama mengatakan juga masuk awal waktu. Begitu azan langsung ikut sholat. 40 hari dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah pungkiri janji seumur hidup, dan tidak akan pernah khianati amanah insya Allah seumur hidup. Dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Jadi memang semestinya harus diterapkan. Kalau Anda apalagi mengatakan sekolah Islam, semestinya tepat waktu. Bagaimana kiat-kiat agar selama hidup tidak melakukan dosa atau maksiat? Bisakah kita hidup tidak berbuat dosa atau maksiat sampai ajal menjemput? Begini, dosa dan pahala, perbuatan maksiat itu teman-teman sekalian adalah jenis-jenis perbuatan yang opsinya, pilihannya sedikit. Sementara perbuatan ibadah itu pilihannya banyak. Sementara saya jelaskan ya. Kemudian dari sisi lain, kemaksiatan yang opsi pilihannya, ya menunya itu sedikit, gitu kan? Itu juga efek jerahnya kalau dilakukan besar. Sementara perbuatan pahala, opsi menu pilihannya banyak, kalau dikerjakan itu banyak sekali balasannya. Tidak ada efek jera di dalam ibadah. Saya kasih contoh. Pada saat Allah Subhanahu wa taala haramkan babi, saya pernah jelaskan ini. Babi diharamkan, jenis hewan yang bertaring enggak boleh, jenis hewan. Baik, dua jenis hewan dilarang. Di sisi lain dibolehkan kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring dan selain babi. Dan yang bertaring pun kalau di dalam air halal. Artinya menunya banyak nih. Ini menunya sedikit. Dari sisi lain, perbuatan dosa itu, kalau antum fahamin apa yang saya ucapkan sekarang ini, fahami baik-baik dan jadikan sebagai prinsip hidup. Kalau difahami ini, saya yakin Anda akan jauhi dosa. Efek jerahnya dosa itu berat. Lebih jauh lebih berat daripada perbuatan kita. Misal, antum seseorang, bukan di sini, seseorang mencuri uang 1 juta. Apakah hukumannya nanti Allah akan hilangkan 1 juta uang dari dia? Tidak. Tapi Allah akan buat dia masuk rumah sakit biayanya 100 juta. Yang dicuri berapa? 1 juta. Efek jerahnya dosa itu berat, besar. 2 jam duduk pacaran haram, itu Allah tidak hukum dengan 2 jam juga nanti. Nanti dia bisa sakit 2 minggu, 3 minggu. Efek jerahnya besar tuh. Sudah opsinya kecil sedikit, padahal ini ada gantinya, halal ada. Dengan pasangan halal, istri suami ngobrol semalam suntuk, seminggu gak tidur gak apa-apa. Jangan yang haram, opsinya sedikit. Belum lagi diikuti dengan ketakutan-ketakutan, takut ketahuan, takut dilihat orang. Ini enggak, semuanya tenang. Adakah yang takut kalau mau ke masjid? Enggak ada. Orang tahu ini perbuatan baik. Adakah ketakutan kalau kita gandengan sama istri, sama suami? Enggak ada. Tapi kalau gandengan sama yang haram, takut, gitu kan? Ada ketakutan-ketakutan di situ. Sudah menunya sedikit, efek jerahnya besar, gitu kan? Kemudian juga diikuti dengan tidak ada ketenangan jiwa di situ. Jadi jauh sekali, beda. Fahamin poin ini, gitu kan? Dan tidak ada dosa yang tidak ada efek jerahnya. Tidak ada dosa yang tidak ada hukumannya. Walaupun antum sudah taubat, kita pernah menggunjing orang taubat kepada Allah sekarang. Jangan heran satu waktu sudah taubat, sudah multazim, tiba-tiba digunjing orang. Itu pembersihan dosa yang lalu tuh. Ada efek jerahnya, enggak ada ceritanya. Dosa sudah saya pernah bahasakan seperti segelas racun. Kita tahu atau tidak tahu, pada saat diminum Allah sudah haramkan. Kalau kita tahu lebih cepat mematikan, kalau kita tidak tahu tetap berefek, itu dosa. Enggak ada dosa yang tidak berefek. Jadi fahamin itu, kalau kita tahu lebih sedikit opsinya, lebih berat efek jerahnya, gitu. Kita kerjakan tidak ada ketenangan jiwa, ngapain ke situ? Untuk apa? Yang halal banyak menunya, ini juga menenangkan jiwa, janjinya surga banyak. Untuk apa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngerti kan? Jadi itu. Selanjutnya, sudah ada lagi ya? Maaf Ustaz, ini di luar tema. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang keluar rumah memakai parfum dan lipstik dandan, padahal sudah tahu ilmunya tidak boleh, tetapi tetap memakainya? Apakah suami yang membiarkan istrinya tersebut ikut berdosa? Kalau suami sudah ngingatin, tidak berdosa, gitu kan? Nabi Lut alaihissalam, istrinya Nabi Lut, ya, istrinya sama dengan Nabi Nuh, istrinya juga Nabi Nuh. Dua istri Nabi ini sudah didakwain tiap hari untuk beriman, gak mau. Tetap tinggal satu rumah sampai Nabi Nuh alaihissalam, tetap tinggal satu rumah sampai Nabi Lut alaihissalam, tapi pada saat azabnya Allah datang dihukum, nanti kan? Jadi kalau kita sudah ingatkan, maka sudah cukup. Yang tidak boleh kalau kita gak ingatkan sama sekali, namanya dayus dalam hadis. Dayus itu adalah dosa besar bagi laki-laki yang tahu istrinya berbuat salah lalu dibiarkan. Dari sisi lain, saya ingin mengingatkan kalau ada ukhti yang dimaksud ini dalam pengajian kita, atau misalnya pun di luar sana, dandan boleh dalam Islam, mau pakai lipstik warna merah kah, warna orange kah, warna apa saja, mau pakai minyak wangi, mau dandan sisir rapi dengan rambutnya dengan rapi, boleh di rumah, di depan suami, di depan mahram, ayah, anak, boleh. Jangan di pinggir jalan, murah sekali kalau di pinggir jalan. Semua orang bisa lihat, gitu kan? Semua orang bisa nikmatin. Apa yang mau dibanggakan tuh, gitu kan? Kita harus punya nilai. Makanya dikatakan muslimah itu punya nilai mahal, karena di luar orang tidak tahu apa-apa tentang dia. Orang kalau pakai jilbab besar, apalagi kalau pakai cadar, tujuan hikmah syar'inya adalah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan utama jilbab hijab itu agar mereka tidak diganggu. Kalau ada perempuan pakai jilbab besar, pakai cadar, kira-kira kalau ada yang mau niat jahat, apanya yang menggoda tuh? Hah? Coba kalau cuma bola matanya kelihatan, apa yang mau digoda oleh penjahat? Gak ada. Tapi kalau orang itu dasarnya pakai celana jeans ketat, pendek lagi, baju kosnya juga ketat, seperti sudah kekurangan kain semuanya, jalan di pinggir jalan, lalu dia bangga, kemudian diganggu orang, jangan marah, gak usah marah. Kenapa mesti marah? Dirampok, diperkosa, wajar. Bahkan ulama mengatakan kalau ada seseorang wanita yang menutup auratnya, tidak dandan di depan umum, tidak tabarruj namanya, gitu kan? Tidak dandan di depan umum, kemudian diperkosa oleh penjahat, maka si perempuan dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada seorang wanita yang dasarnya berdandan, memakai minyak wangi yang sampai menggoda lawan jenisnya, pakaiannya ketat, tabarruj, terbuka semua, lalu diperkosa oleh penjahat, dua-duanya dapat dosa. Si laki-laki dapat dosa memerkosa, si perempuan dapat dosa karena penyebabnya, dia yang penyebabnya. Boleh wanita dandan, tapi di tempat-tempat tertentu. Anda ini mulia, jangan murahan, gitu kan? Tertutup. Ayam aja ada bulu badannya kok, ada bajunya. Masa Anda yang mau buka, gitu kan? Kalau ayam bulunya digundulin lalu jalan, aneh nggak kelihatan? Kok kalau manusia nggak dianggap aneh ya? Maksudnya aneh itu. Sebagai penutup, saya kemarin lihat ada sebuah tulisan dikirim ke saya. Seorang wanita muslimah di Amerika ambil doktor kemarin, bahasa selesai S3. Saya bukan bahas muslimahnya, tapi sempat waktu dia cum laude lulus dengan nilai yang terbaik, lalu sempat ditanya oleh pengetesnya, kenapa Anda ini dalam agama Anda disuruh pakai seperti ini? Kebetulan dia pakai jilbab, pakai jas, kenapa harus pakai seperti ini? Gitu kan? Jawabannya luar biasa, pantas dapat gelar doktor nih, sampai profesornya gak bisa nyaut gitu. Dia bilang, saya menemukan dalam peradaban manusia yang dikarang oleh orang-orang yang ada di barat ini. Dia tidak bilang Islam ya, karena tidak dalam Islam, tidak ada istilah dulu enggak ada pakaian. Allah sudah ajarkan dari zaman Nabi Adam AS sudah ada pakaian. Kalau kisah-kisah orang-orang non, yang primitif, yang dibahasakan primitif, yang karangan orang-orang ateis, itu dianggap orang dulu, orang purba enggak punya baju. Kalau kita kan tidak, kita sudah tahu Nabi Adam AS sudah punya pakaian, keturunannya sudah punya pakaian. Tapi kata dia, saya menemukan dalam sejarah kalian di Amerika dan di Eropa ini, dalam bahasa kalian, bahwasanya orang-orang dulu sebelum punya ilmu pengetahuan yang dikatakan primitif tidak tutup badan, gitu kan? Kan tidak pakai baju nih. Setelah berkembang ilmu pengetahuan, mereka sudah mulai pintar, mereka mulai meletakkan kain di badannya, mulai kenal baju. Jadi kalau sekarang orang-orang mengaku teknologi canggih, kembali tidak pakai baju, berarti kembali ke masa primitif, gitu kan? Jawaban yang sistematis, yang memang ilmiah pada tempatnya, gitu kan? Kenapa harus dianggap aneh malah orang kalau tertutup? Allahu a'lam. Semoga Allah berikan hidayah muslimin dan muslimat agar menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan hiduplah mulia dengan Islam, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang Allah azza wa jalla perintahkan dalam agamanya kecuali pasti kemuliaan bagi kita. Apa saja yang Allah haramkan tinggalkan berbahaya bagi kita, yang Allah halalkan nikmatin, dan lebih banyak yang halal, serta semua yang diperintahkan pasti memiliki hikmah-hikmah yang besar, hanya mungkin kita yang belum mengetahuinya. Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu, mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita dan juga menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan ilmu ini dan dijadikan juga sebagai tambahan timbangan amal saleh kita pada hari kiamat. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.